بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال الدارمي ابن القيم رحمه الله membawakan riwayat dari Imam Ad-Darimi. Beliau berkata, akhbarana Zaid ibn Auf qala haddathana Abu Awana an Abdul Malik ibn Umair an Dakwan Abi Saleh an Ka'ab qala fi as-satr al-awwal. Kata Ka'ab al-Akhbar menceritakan tentang apa-apa yang beliau dapati di kitab-kitab terdahulu. Fi satril awal, di baris pertama, tertulis dalam kitab terdahulu, Muhammadun Rasulullah, Abdil Mukhtar, la fadun wala ghalid, wala sahabun fil aswaq, wala yazib sayyiyati sayyiyah, walakin ya'fu wa yagfir, mauliduhu Makkah, wa hijratuhu bil Taibah, wa mulkuhu bil Syam. Yang bermakna, di baris pertama tertulis, Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Berarti dalam kitab terdahulu tertulis namanya Muhammad. Kadang disebut Ahmad. Kadang disebut dengan nama-nama yang semakna dengan itu. Yaitu yang terpuji. Dia adalah Rasul utusan Allah. Abdul Mukhtar, hambaku yang terpilih. Hambaku yang terpilih. Lafadzun wala ghalidzun. Bukan orang yang kasar, bukan orang yang keras hati. Wala sakhabun bil aswaq. Bukan pula orang yang menjerit-jerit di pasar-pasar. Wala yazibi sayyi'ati sayyi'ah. Dan tidak membalas kejelekan dengan kejelekan yang sama. Walakin ya'fu wa yaghfir. Tetapi dia akan memaafkan dan mengampuni. Mauliduhu Makkah. Tempat lahirnya di Makkah. Tempat hijrahnya di Taibah. Wa mulkuhu bisyam. Dan kekuasaannya di Syam. Perhatikan kalimat-kalimat ini, Ka'ab al-Akhbar meriwayatkan bahwa ini dia dapati dalam kitab-kitab terdahulu. Yang subhanallah, yang semakna dengan itu ada dalam Quran. Misalnya, kalimat la faddun wa la ghalid. Disebutkan dalam salah satu ayat Al-Quran, in kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau engkau kasar dan keras hati, niscaya mereka akan lari menjauh darimu. Artinya engkau orang yang bukan fadzun wala ghalid. Bukan orang yang kasar dan keras hati. Demikian pula, wala sakhabun bil aswaq, wala yaji sayi'ah bis sayi'ah. Tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Karena dalam Al-Quran disebutkan, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah kejelekan dengan sesuatu yang lebih baik. Balaslah kejelekan dengan kebaikan. Berarti tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Subhanallah. Ini barakallahu fikum. Ciri-ciri Nabi Muhammad SAW yang akan datang sudah disebutkan di dalam kitab-kitab sebelumnya. Itu di baris pertama. Wasatul tsani. Di baris yang kedua tersebut Muhammadun Rasulullah ummatuhul hammadun. Yahmaduna Allah fi kulli halin wa manzilah. Wa yukabbirunahu ala kulli syarafin. Ru'a'a syamsi. Sama dimulai dengan Muhammadun Rasulullah. Namanya dan benar-benar utusan Allah. Ummatuhul hammadun. Umatnya, pengikutnya adalah hammadun. Makna hammadun yang selalu memuji. Yakni memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu berzikir. Yakni zikrullah subhanahu wa ta'ala. Yahmadullah fi kulli halin wa manzilah. Mereka selalu memuji Allah dalam setiap keadaan, dalam setiap kedudukan. Keadaan bagaimanapun, bertempat dimanapun, selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yukabbirunahu ala kulli syarafin. Dan mereka membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala di tempat-tempat yang tinggi. Isyarat kepada apa yang dilakukan oleh kaum muslimin mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di mana? Di menara-menara. Dulu, sebelum ada alat-alat pembesar suara, ampli dan sebagainya, mereka menaiki tempat yang tinggi. Mereka bikin menara-menara. Mereka menaiki tangga sampai tinggi, kemudian mengumandangkan azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu sudah diberitakan di dalam kitab Taurat dan Injil. Bahwa mereka yukabbiruna Allah fi kulli syarafin. Mereka membesarkan Allah di tempat-tempat yang tinggi. Ru'a asy-syamsi. Mereka pengikut Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang memperhatikan matahari. Ru'a dari kata ra'i, dari fi'il yura'i, ra'a yura'i, memperhatikan asy-syams. Ketika fajar sudah mulai menyingsing, mereka sholat subuh. Ketika matahari mulai tergelincir, mereka sholat duhur. Ketika matahari sudah condong dan sudah bayangannya sama dengan aslinya, mereka sholat asar. Dan ketika matahari terbenam, mereka sholat maghrib. Dan ketika cahaya merahnya hilang, mereka sholat isya. Berarti mereka, umat Islam, ru'a asy-syamsi, memperhatikan matahari. Dan ini barakallahu fikum, sudah tercatat berita ini di dalam kitab Taurat dan Injil. Yusalluna salata idza ja'a waqtuha. Mereka mengerjakan salat ketika sudah datang waktunya. Walau kanu ala ra'si kannasah, walaupun mereka di atas tempat atau di atas menara yang tinggi, kalau ada azan mereka turun pergi ke tempat salat. Ya'taziruna ala awsatihim. Mereka memakai izar, diikatkan di tengah badan mereka. Izar itu sarung atau semua yang dililitkan di bagian bawah manusia. Itu disebut dengan izar. Kalau ya taziruna berarti memakai kain yang bawah. Kalau kita tahu pakaian ihram, ada dua helai. Yang di bawah disebut izar. Yang di atas disebut rida. Izarun warida. Yang dililitkan di badannya, di bawah bagian badan bawahnya, dan yang satu rida diselendangkan di pundaknya. Taib. Yatazirun adalah ciri-ciri mereka, umatnya. Ini dalam kitab terdahulu sudah diberitakan. Ummatul hammadun. Pengikutnya, umatnya adalah orang-orang yang selalu memuji Allah. Membesarkan Allah di tempat-tempat yang tinggi. Memperhatikan matahari. Dan kemudian mereka salat pada waktu-waktunya. Dan mereka memakai izar. Ala awsatihim, di tengah badan mereka. Diikatkan di pinggang mereka. Wa yuwaddi'una atrafahum. Dan mereka mencuci ujung-ujung badan mereka. Atraf, biasa julukan untuk kaki dan tangan. ujung kaki dan ujung tangan disebut atraf. Berarti makna yuwaddi'una atrafahum, mereka mencuci ujung-ujung tangan dan kaki mereka dan juga wajah mereka. Ini isyarat kepada apa? Wudu. Umatnya nanti akan melakukan wudu, membersihkan tangan dan kakinya dan wajahnya ketika akan salat. Waswatuhum bil-laili fi jawis sama, suara-suara mereka di malam hari terdengar di langit seperti suara dengungan lebah. Saking banyak lirih. Lirih itu suaranya tidak keras, tidak juga pelan, tetapi banyak yang membaca seperti itu suaranya, sehingga menjadi suara seperti lebah. Begitu. Padahal kalau diperhatikan, yang ini mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang di sana mengucapkan la ilaha illallah. Yang di sini mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang di sana mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi sekian banyak orang berzikir seperti itu, maka suaranya ke aswatin nahl, seperti suara dengungan lebah. Waqala Asim ibn Umar ibn Qatadah. Berkata juga Asim ibn Umar ibn Qatadah, An-Namlah ibn Abi Namlah, dari ayahnya, qala kanat Yahudi Bani Quraidah yadrusuna dhikra Rasulullah SAW fi kutubihim, wa yu'allimuna al-walidani sifatahu wasmahu wa muhajirahu. Kata Asim ibn Umar ibn Qatadah, dia mendapatkan dari Namlah ibn Abi Namlah, dari bapaknya, bahwasanya Yahudi Bani Quraidah, mereka mempelajari sifat-sifat Rasulullah SAW dari kitab-kitab mereka. Jadi di sekolahan mereka, di tempat majlis-majlis mereka, mereka mengajarkan dzikra Rasulullah. Akan datang seorang Rasul, namanya begini, namanya Ahmad Muhammad, ciri-cirinya begini. Yang mereka bacakan dari kitab-kitab mereka, diajarkan kepada anak-anak mereka. Ayib. Wa yu'allimuna al-walidani. Bapak dan ibunya mengajarkan pada anak-anaknya sifatahu, sifat Nabi tersebut. Wasmahu, nama Nabi tersebut. Wa muhajirahu, tempat hijrahnya. Seperti yang dibacakan tadi dalam kitab-kitab terdahulu. Wa muhajiruhu taubah. Atau Tayyibah, itu nama lain dari Madinah. Tayyibah atau Taubah, itu nama lain dari Madinah. Falamma dhahara hasadu wa baghaw wa ankaru. Tetapi ketika benar-benar datang, ketika benar-benar muncul dhahara, tiba-tiba hasadu, mereka hasad, dengki. Wa baghaw, mereka melampaui batas dan zalim. Wa ankaru, dan mereka mengingkari. Padahal mereka tahu dan mereka ajarkan pada anak-anak mereka. Saking terkenalnya nama tersebut, ini sebagai bukti, sebagai dalil. Saking terkenalnya nama Nabi Muhammad yang diberitakan oleh Yahudi, ada orang-orang Arab, jangan tanya orang Yahudi, orang-orang Arab yang menamakan anak mereka Muhammad. Mengapa? Karena mereka dengar dari Yahudi, nanti akan datang seorang Nabi namanya Muhammad dan seterusnya. Siapa di antaranya? Di antaranya yang masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi SAW adalah Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah radhiyallahu ta'ala anhu diberi nama Muhammad dari sebelum datangnya Islam. Sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Orang tuanya berharap kalau anaknya kelak menjadi Nabi yang dipilih oleh Allah SWT, sehingga dinamakan dengan Muhammad. Khawani bin A'azakullah, kita tanyakan siapa yang memberi nama dan karena apa memberi nama. Yang memberi nama orang tuanya karena sering mendengar dari Yahudi nama Nabi yang akan datang, Muhammad, Ahmad, dan seterusnya. Bahkan keberadaan Yahudi di Madinah, padahal Madinah itu Jaziratul Arab, negerinya orang-orang Arab, yang aslinya enggak ada orang Yahudi sepotong pun, satu pun enggak ada Yahudi. Kok tiba-tiba ada Yahudi di sana, dari mana? ternyata mereka datang dari Syam. Dari negeri Syam. Dan mereka datang dari negeri Yaman. Untuk apa? Menunggu kedatangan Nabi. Karena mereka tahu tempat itulah yang diberitakan dalam Taurat mereka akan datang seorang Nabi ke sana untuk hijrah. Atau mereka tahu dari kitab mereka bahwa Madinah adalah tempat hijrahnya Nabi yang akan datang. Maka mereka menunggu. Qala, dikatakan oleh Abu Nuaim, fi dalailin nubuwah min hadith Sulaiman ibn Suhaim, wa Rumayh ibn Abdurrahman, kilahuma an Abdurrahman ibn Abi Sa'id al-Khudri. Dari bapaknya, qala sami'tu Abi Malik, aku mendengar Abu Malik, ibn Sinanin yaqul, jitu Bani Abdul Ashhal. Aku pernah mendatangi suku Bani Abdul Ashhal. Yauman, pada satu hari. Liatahaddath fihim, untuk berbicara dengan mereka. Wanahnu yawma'idin fi hudnatin minal harbi. Dan kami saat itu masih dalam keadaan perdamaian dengan mereka. Fasami'tu Yusha' al-Yahudi. Aku mendengar seorang bernama Yusha' dari kalangan Yahudi berkata, adalla suruju nabiyyin yuqalu lahu Ahmad. Sungguh sekarang ini adalah waktunya akan datangnya seorang nabi yang namanya Ahmad. Yakhruju minal haram, akan keluar dari negeri haram, ini negeri Mekah. Faqala lahu Khalifah ibn Tha'labah al-Ashhali, maka berkatalah Khalifah ibn Tha'labah dari suku Bani al-Ashhal, dia berkata, kal mustahzi bihi, berkata sambil memperolok-olok, ma sifatuh, kayak apa sifatnya, bagaimana ciri-cirinya? Tetapi dilayani oleh Yahudi tadi. Memang akan datang Nabi. Kayak apa itu Nabinya? Seperti apa? Dijawab oleh Yahudi tadi. Rajulun laisa bil qasiri wala bil tawil. Seorang yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Fi ainaihi humratun. Di kedua matanya ada merah. Yalbasu syamlah. Dia memakai syamlah. Wa yarkabul himar. Dan mengendarai keledai. Wahadal balad muhajirahu. Dan negeri ini adalah tempat hijrahnya. Maksudnya negeri ini negeri Madinah. Dan Madinah ini tempat hijrahnya. Qala faraja'tu ila qaumi bani Khudrah. Maka aku kembali kepada kaumku bani Khudrah. Wa ana yawma idin ata'ajjab mimma yaqulu Yusha. Dan aku ketika itu sangat kagum. Yani menarik sekali berita dari Yahudi tadi. Fa asma'u rajulan minna yaqul. Maka seseorang aku mendengar berkata, hadza wahdahu yaquluhu. Apakah dia tok yang ngomong gitu? Ketika orang ini, perawi ini, siapa Khalifah bin Tha'lab al-Ashhali tadi, mengulang-ulangnya, itu si Yusha ngomong begini, ngomong begitu. Orang-orang sekitarnya berkata, apa cuma dia yang ngomong? Hadza wahdahu yaquluhu, kullu Yahudi. Yang ngomong seperti itu bukan hanya Yusha. Kullu Yahudi Yathrib taqulu hadha. Semua Yahudi di Yathrib ini semua mengatakan begitu. Apalagi yang mau diingkari. Berarti sudah mujma' alaihi Yahudi. Sudah disepakati oleh semua Yahudi. Bahwa mereka sudah sama-sama tahu akan datang seorang Nabi namanya Ahmad, namanya Muhammad dengan ciri-cirinya begini dan begitu. Mereka sudah tahu. Dan khususnya tempat hijrahnya, mereka tahu, yaitu Madinah. Qala abi, berkata ayahku, fakharajtu hatta jitu Yahudi Bani Quraidah. Maka aku pun keluar menemui Yahudi Bani Quraidah. Fatadakarun Nabi, maka mereka pun saling berbicara tentang Nabi. Faqala Zubair ibn Bata, berkata Zubair ibn Bata, qad ittala'a kawkab al-ahmar alladhi lam yattali' illa bi khuruji nabi, katanya telah terlihat bintang yang merah, yang bintang tersebut muncul ketika keluarnya nabi, nanti ketika keluarnya nabi, dan sekarang bintang itu telah muncul. Wa lam yabqa ahadun illa Ahmad, sedangkan tidak ada seorang pun kecuali Ahmad. Hadihi muhajirahu, dan tidak ada tempat hijrahnya kecuali ini. Maksudnya namanya adalah Ahmad Muhammad. Ikhwan ibn a'azakumullah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, aku Ahmad, aku Muhammad, aku Mahi dan Al-Masih. Artinya, akulah yang dijuluki Ahmad, Muhammad, dan akulah yang menghapus jahiliyah dengan Islam, dan akulah yang membersihkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga julukan-julukan tersebut adalah julukan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.